Konsultasi Syariah. Cacat hewan kurban. Pertanyaan. Assalamualaikum. Cacat apa saja yang menyebabkan hewan itu tidak boleh digunakan untuk kurban? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Cacat hewan kurban dibagi menjadi 3 macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk digunakan berkurban. Disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil berisyarat dengan tangannya, yang artinya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika jalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Keterangan: buta sebelah yang jelas butanya. Jika butanya belum jelas, orang yang melihatnya menilai belum buta, meskipun pada hakikatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka boleh dikurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. Ulama madhab Syafi'i menegaskan, hewan yang rabun boleh digunakan untuk berkurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. Sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, misalnya hewan tersebut kelihatannya masih sehat, maka boleh dikurbankan. Pincang yang tampak jelas pincangnya. Artinya, pincang yang tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi, jika baru kelihatan pincang, namun bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum. Dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis cacat di atas, maka lebih tidak boleh untuk digunakan berkurban. Sahih Fiqih Sunnah dan Syarhul Mumti'. Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya ketika menyebutkan 4 cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi jenis cacat yang terlarang, sehingga yang bukan termasuk 4 jenis cacat sebagaimana dalam hadis boleh digunakan sebagai kurban. Syarhul Mumti'. Kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk dijadikan kurban ada 2 macam. 1. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. 2. Tanduknya pecah atau patah. Sahih Fiqih Sunnah. Terdapat hadis yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki 2 cacat, telinga terpotong atau tanduk yang pecah. Namun hadisnya dhaif, sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebabkan makruh dipakai untuk kurban. Syarhul Mumti'. 3. Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, yaitu boleh dijadikan untuk kurban, namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas, atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya tidak bergigi, atau ompong, tidak berekor, bunting, atau tidak berhidung. Sahih Fiqih Sunnah. Demikian, Allahu A'lam.